ku mengalahkan manisnya madu. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang aku hayalkan, pahit yang aku rasakan. Bintang studio selamat malam. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mengharap cinta. Setelah aku jatuh cinta.